karaja liwe batiku mak dengeri di ku nenangi watakaleku asal lewat di indra sifatmu kapau aga elota kega tujuh salahku. Tujuh salahku.